ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadis as-salisu wa ishrun, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, ya, bersuci itu adalah sebagian dari iman. Ini yang sahih. Adapun an-nadhafatu minal iman, itu hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya. Kebersihan sebagian dari iman itu enggak ada asal usulnya. Yang ada ialah at-tuhuru syatrul iman, ya, bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi, sedangkan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, ya, ucapan alhamdulillah dia memenuhi mizan, timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, sedangkan ucapan subhanallah, ya, dan alhamdulillah tamlaani, keduanya pun memenuhi. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard, ya, atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang nyata. Wassabru diyaun, bersabar adalah sinar yang terang. Wal qur'anu hujjatun laka au alaika, Al-Quran adalah hujjah yang akan membelakmu atau yang akan memberatkanmu, melawanmu. Kullun nasi yaghdu, ya, setiap manusia masing-masing di pagi hari, ya, mereka, ya, datang. Fayabai'un nafsah, ada yang dalam keadaan menjual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha, maka bisa jadi dia yang membebaskannya atau justru malah dia yang membinasakannya. Barakallahu fikum. Perhatikan dalam hadis ini, yang pertama, at-tahuru syatrul iman, bersucilah separuh keimanan. Ini yang tadi telah kita terangkan, inilah yang sahih. Adapun an-nadhafah minal iman, kebersihan sebagian dari iman, itu la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Walaupun itu yang masyhur, ya, itu yang masyhur. Kalau kita mau wudu ke toilet, nah, ada kutipan hadis itu ditempel. Nah, itulah aslalahu. Taibar kalau fikum. Ya. Nah, yang dimaksud dengan bersuci di sini, ya, bersuci secara hakiki, yaitu bersuci dengan menggunakan air, ya, dari hadas. Kalau air enggak ada, maka dengan tayamum, ya, dari hadas. Dan para ulama berpendapat mengenai makna bersuci ini sebagian dari iman, ya, diterangkan dalam berbagai pendapat, ya, karena setiap sesuatu di dalamnya ada dua bagian, maka salah satunya adalah separoh dari yang lain, baik jumlah keduanya bagian itu sama atau salah satunya lebih banyak, ya. Maka makna ini ditunjukkan dalam hadis, ya, qasamtu sholati baini wa baina abdi nisfain. Ini hadis qudsi. Kata Allah, aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Maka Allah menjadikan salat itu dua bagian. Ya. Maka iman juga ada dua bagian. Ya, iman ada dua bagian. Islam juga ada dua bagian. Ya, kata Nabi dalam hadis nikah, apa? Ya, idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinih. Apabila seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separoh agamanya. Falyattaqillah fi nisfi al-baqi, kan begitu. Maka bertakwalah pada Allah untuk separohnya yang lain. Jadi ada dua bagian, sholat ada dua bagian, Islam ada dua bagian, iman juga ada dua bagian. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau yang dimaksud sholat ada bagian adalah bacaannya, ya inilah yang diterangkan oleh para pensyarah hadis qudsi tersebut, ya bacaannya bahwa dibagi untuk ibadah memohon pada Allah, ya itu hak Allah, ya dan memohon meminta itu adalah hak hamba. Tabarakallahu fikum. Ya. Tapi kita baca aja langsung penjelasannya. Fadhol Pak Majid. Birri. At-tathharu. Tahara ya tatahharu. Hah? Ya, tahara ya tatahharu. Masdar min itu nanti min min babil hikayah ini fiilnya. Min babil hikayah. Barakallahu fiik. Ya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadza haditsun 'adzimun, ini adalah hadis yang agung. Ya, fihi bayanu kasrati khisalil khair wa amalil bir. Ya. Hadis yang agung, di dalamnya terdapat penjelasan tentang banyaknya bentuk kebaikan dan amalan-amalan kebajikan. Sabda Nabi, at-tuhur syatrul iman. Ya, at-tuhur syatrul iman. Tapi at-tuhur syatrul iman, tuhur bersuci adalah separuh dari keimanan. At-tuhur dengan didomahkan huruf ta dari kata ay tatahhur. Masdar. Kalau tahara ya. Ya tahara masdarnya berarti tathir. Nah, ini berarti bukan bacanya tahara tahura ya tatahharu. Maknanya lebih bersuci. Ya. Ai tatahhur minal hadas wan najas. Ya, dari hadas dan najas. Ya. Dia masdarnya tahura, ya, bukan tahara. Kalau tahara masdarnya tathir. Baik. Ya. Kalau tahara yutahhiru fi'il mudhari'nya. Ya. Kalau tahara yutahhiru tathiran. Nah. Ini kan fi'il mudhari'nya ya tatahhar. Ya. Ya. Baik, kalau ya tatahhar berarti tatahhara ya tatahharu tatahhuran gitu. Nah, ini mungkin salah cetak. Mungkin ini tatahhara tapi di sini tulisnya tahuru aja ya. Nah, ini enggak sesuai dengan wazan sorof. Ini mungkin salah cetak, yang benar tatahhara. Ya tatahharu tatahhuran. Baik. Nah, di sini wa ammat tuhur bi fathhi wa ammat tahur, kalau dibaca tahur ya, dengan fathah fahuwa madatut tathir. Ya, kalau dibaca tahur itu adalah madah, alat atau materi yang dipakai untuk bersuci. Alatnya apa, materinya apa? Nah, itu. Wahiyal ma, yaitu air, awit turab atau debu. Inda faqdil ma, ketika tidak ada air. Wahada yusamma, dan inilah yang dinamakan dengan tahur. Tahur. Nah, itu alatnya. Ya. Tahur. Wat tatahur, tuh kan benar tatahur, berarti itu yang awal itu masdar min, itu tatahara, kurang tak itu. Ya, kurang tambahan tak. Nah, di bukunya tertulisnya tahur aja, ya. Nah, tatahur nau'an. Tatahur ini ada dua macam, bersuci ini ada dua macam. Ya, tatahurun hissiyun, ada bersuci secara hissi, arti indrawi, ya, yang kotor, yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa diendus, apa, dicium, ya, nah, itu maknanya, ya, minal ay minal ahdas wal anjas bil ma, berarti bersuci dari berbagai hadas dan najis dengan menggunakan air. Nah, ini tatahur hissi, ya. Nah, kebanyakan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini at-tatahur di sini syatrul iman, yaitu tatahur hissi, ya, tatahur hissi, yaitu seseorang bersuci. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab beliau Al-Jami'ul Bayan, ya. Baik. Al-Jami'ul Ulum wa Jami'ul Bayan. Ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim. Baik. Nah, kemudian yang kedua, tatahhurun ma'nawi. Ya, bersuci secara ma'nawi. Minad dunub wal ma'asi was sayyi'ah. Ya, dari dosa-dosa, ya, dari dosa-dosa kalau disebut dunub, ya. Dan sayyi'at ini para ulama membedakan. Kalau dunub itu dosa besar. Ya, wal ma'asi berbagai maksiat, was sayyi'at kalau sayyi'at dosa kecil. Ya, ini yang banyak dijelaskan oleh para syurah, ya, para pensyarah hadis. Sebutkan demikian. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah, ini kalau disebutkan tatahur, bersuci secara hissi, dia selalu jaga wudu. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, la yuhafidu 'alal wudu illa mu'minun. Nah, itu. La yuhafidu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang menjaga wudu, yang senantiasa menjaga wudu dia, kecuali adalah hanya orang-orang mukmin. Nah, perhatikan sini. Ada korelasinya di sini dengan hadis ini? Ada. Ya. Kan disebutkan, ya, at-tuhur satrul iman. Ya, kesucian adalah separuh dari keimanan. Nah, orang yang senantiasa suci, bersuci, berwudu, itulah orang yang beriman. La yuhafidu 'alal wudu illa mu'minun, kata Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya kecuali itu hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, fadal berikutnya baca sini Marwanto. Ke masjid kita tahu tutup ya. Ah, hissi bukan hasi. Minal ahdas. Wakilah al-murabu bi-tuhuri at-tuhuru al-ma'nawi wa dhuhur Littuhurain. An-nisbu an-nisbu tsani wa huwa al-amal li anna al-imana kama sabaqa bayanuhu qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Naam, baik, barakallahu fiik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, at-tuhur satrul iman, sucian itu adalah separuh dari keimanan. Ya. Taibar kalabikum. Yakni nisfal iman, yaitu setengah atau dari separuh iman. Kila ada yang menyatakan al-murad yang dimaksud bituhur dengan bersuci di sini, huna di sini, at-tuhurul hissi. Ya. Yaitu bersuci, ya, dari in, apa namanya, bersuci secara indrawi yang kelihatan. Ya. Bersuci indrawi yang kelihatan, yang tercium, yang terlihat gitu. Wa huwa taharatu minal ahdas wal ajjas, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Fa idza tatahhara at-taharata hissi yatahassala ala nisbil iman. Apabila seseorang bersuci secara hissi indrawi ini, apakah dia wudu, mandi junub, berarti dia telah melaksanakan separuh keimanan. Ya. Li'anna taharatan hisiyata syartun li sihhati shalah. Ya. Karena taharah secara hisi ini merupakan syarat sahnya shalah. Wa qila, ya. Oleh karena itu tadi Nabi bersabda, "Pak, la yuhafidu 'alal wudu illa mu'minun." Tidak ada yang senantiasa menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Tabarakallahu fikum. Nah, wa waqila al-muradu bituhur at-tuhurul ma'nawi. Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan bersuci, ya, suci secara ma'nawi. Berarti mensucikan diri dari maksiat, dosa besar, sayiat, nah itu. Penyakit-penyakit hati. Taib. Wa zahir wa Allah alam, namun yang nampak wa Allah alam, kata Syekh Shalih Fauzan, annahu syamilun lit-tuhurain. Bahwasanya hadis ini bersuci ini mencakup dari dua bersuci tadi, bersuci secara hissi dan ma'nawi. Fala yakfi at-tuhurul hissi wala yakfi at-tuhurul ma'nawi. Enggak cukup sekedar bersuci dari secara indrawi atau bersuci secara ma'nawi. Kalau hissi ya berarti dia bersuci dari hadas, ya, dan juga najis. Kalau tuhur ma'nawi dia bersuci dari dosa besar, maksiat. Falladhi yatataharu at-taharatal hissiyata al-ma'mura biha syar'an wa taharata al-ma'nawiyata minad dunub wal ma'asi hasala ala nisbil iman. Nah, ini yang dibawakan oleh Syekh. Maka orang yang bersuci dengan bersuci secara hissiyah, secara indrawi yang diperintahkan secara syariat, ya, dia bersuci dari hadas dan najis, dan yang bersuci secara ma'nawi, ya, dari dosa besar dan maksiat, berarti dia telah mendapatkan separuh keimanan. Nah, masya Allah. Nah. Istrinya telepon, nah, suruh jemur pakaian kali. Wa baqiya fi haqqihi an-nisfu as-sani. Wa huwa al-amalu. Dan masih tersisa setengah iman yang berikutnya. Ya, setengahnya kan bersuci dari bersuci secara hissi dan ma'nawi. Separohnya yang lain apa? Ya, mengamalkan. Ya. Li'anna al-iman kama sabaqa bayanu, karena iman sebagaimana telah berlalu penjelasannya, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Hayya barakallahu fikum. Nah, itu yang disebut iman. Ya. Taibar kalau gitu. Ya. Terus anda yang ngajak baca, ya. Nah, udah, mau lagi Pak Majid? Mau lagi? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. apa? Wahya kalimatun ila qolaha al-insan wa ila tamra'u mizana al-a'mali yawmal qiyamah. Li'anna hasanati wa sayyiati tawazzanu tuzanu yawmal qiyamah fi bil mawazin. Wahya kalimatun wahidatun yandali ala al-'abdi an yaqulaha bi sidqin wa yathniya ala Allahi bi sidqin wa yaqai wa yaqayyana an-na'ma bi syukri. Itu bukan na'am tapi ni'am. Wa yasrafuha fi ta'ati Allah falaysa alhamdulillahi bilisan faqat bal alhamdulillahi bilisan wal amali aywan. Qala sallallahu alaihi wasallam subhanallahi walhamdulillahi tamallani au tamallani ma baina as-samaa'i wal ardi kalimatan subhanallahi ma'naha tanzihu Allah tanzihu jalla wa ala amma la yalihi yanzihuhu yantanzihahu tanzihuhu tanzihuhu anis syurukani wa tanzihuhu anin naqalisi wal fuyubi alhamdulillahi kama sabat wa tanahun al-wakil wa'ala. Baik. Nah, ini sekarang Syaikh Al-Fauzan menjelaskan tentang keutamaan tahmid dan tasbih. Tahmid memuji Allah dan tasbih. Ya. Alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah. Ya, kata Syaikh Al-Fauzan menjelaskan di sini, alhamdulillah itu memenuhi mizan. Yang namanya alhamdulillah itu ya, as-sana'u 'alal mun'im. Ya, itu adalah pujian bagi Allah yang memberikan nikmat. Ya. Wa hiya kalimatun, itu adalah sebuah kalimat alhamdulillah idza qalaha al-insanu, apabila seseorang mengucapkannya, fa innaha tamla'u mizanal a'mali yaumil qiyamah. Maka kalimat tersebut akan memenuhi timbangan amal seorang hamba di hari kiamat kelak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, makanya disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Baik dalam keadaan dapat nikmat atau sebaliknya. Nah, makanya dapat musibah sekalipun disyariatkan tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tabarakallahu fikum. Li'annal hasanati wassayiati tuzanu yaumal qiyamati fil mawazin. Karena segala macam kebajikan dan keburukan itu akan ditimbang pada hari kiamat di mizan-mizan. Di timbangan-timbangan. Wa hiya kalimatun wahidatun yanbaghi 'alal 'abdi ayyaqulaha bisidqin. Ya, itu cuma satu kalimat, alhamdulillah. Satu kalimat aja dia, alhamdulillah. Ya. Satu kalimat bukan satu kata maksudnya. Dia adalah, kalau dalam bahasa Arab ini berarti dia jumlah, ya, karena dia mubtada khobar kan, ya, dia sebuah kalimat aja, ya, alhamdulillah, ya, yang sepatutnya seorang hamba mengucapkannya dengan sidq, ya, dengan jujur, wa yasni'a 'alallahi bisidqin, dan dia memuji Allah, ya, itu pun juga dengan kejujuran. Baik, barakallahu fikum. Ya. Yang dengannya dia memuji Allah, menyanjung Allah dengan kejujuran. Baik, barakallahu fikum. Wa yuqayyadu an-ni'am bisyukr. Ya. Dan ini pas ini diharokatin ya, tapi harokatnya salah itu. Kalau yuqayyad berarti an-ni'amu. Ya. Kalau an-ni'ama yuqayyid. Ya. Kalau yuqayyad dan ni'amu jadi naibul fa'il. Tapi ini pun kurang cocok karena yang namanya ni'am mu'annas. Ya, kalau bagusnya mu'annas walaupun dia mu'annas ya, bukan mu'annas hakiki. Mu'annas ya, bukan mu'annas yang hakiki. Ya, bukan maknawi, namun dia hanya mu'annas lafzi, bagusnya huruf mudhara'ahnya adalah ta bukan ya, tuqayyad begitu. Baik. Nah. Berarti ini bacanya enaknya wa yuqayyida an-ni'ama bisyukri. Ya, ini sekalinya dikasih harokat, harokatnya salah ini. Ya. Ya. Dan dia mengikat nikmat-nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Dia bersyukur. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian wayasrifaha dan dia ya menggunakan memalingkan nikmat-nikmat tersebut bukan cuma bersyukur. Nah, dialihkan fi taatillah dengan mentaati Allah. Karena semua nikmat kalau enggak mendekatkan diri kepada Allah itu bukan nikmat, tapi dia adalah baliyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang salaf, kullu nikmatin la tuqarribu ala Allah. La tuqarribu ila Allah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bencana, musibah. Dapat duit malah semakin maksiat. Dapat kemudahan dari Allah malah diri dia menjadi jauh dari Allah. Nah, itu berarti bukan nikmat. Itu berarti musibah. Istidraj. Ya, iyadan billah. Ini enggak sadar. Ya. Orang kayak begini. Kemudian ya, mana lagi tadi? Falaisa alhamdulillah bilisan faqat, maka ucapan alhamdulillah enggak cuma di lisan aja. Orang kafir enggak bisa ngucapin alhamdulillah. Ya. Orang kafir juga bisa ngucap alhamdulillah. Fasih lagi, alhamdulillah. Haknya itu fasih dia. Alhamdulillah. Sebagian muslim malah alhamdulillah. Nah. Baik. Balilhamdulillahi bilisani wal amali aidan. Ya, namun ucapan alhamdulillah itu adalah ucapan di lisan dan juga diterapkan dalam amal juga. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an." Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi autamlau. Ah, ini berarti keraguan dari perawi. Ya. Keraguan dari perawi yang meriwayatkan hadis ini pada lafadznya. Tabarakallahu fikum. Ya. Autamlau ma baina samai wal ard. Atau dia memenuhi ya antara dia antara kedua memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Kalimat tani dia adalah dua kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya. Maknanya tanzihullah, maknanya adalah mensucikan Allah azza wajal amma la yaliqu bih dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Tanzihu anis syuraka, mensucikan Allah dari sekutu-sekutu. Wa tanzihu anin naqais wal uyub, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang dan segala aib. Walhamdulillah kama sabaqa sanaun 'ala Allah jalla wa ala. Maka ucapan alhamdulillah sebagaimana telah berlalu itu adalah sanjungan pujian kepada Allah jalla wa ala. Nah. Ya. Kemudian tamla'ani. Subhanallah, tafadhal. Khamsimi'atin. Sanadin. Wa bayna kulli samai khamsumi'ah. Khamsami'atin. Itu memang bacanya begitu, tulisannya begitu, tapi baca mi'ah. Wa kisabu. Yamla'ani Kemudian ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tamla'ani au tamla, keduanya memenuhi atau memenuhi al-kalimatul wahidah tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ternyata satu kalimat itu ya, dia mampu ya, itu memenuhi, mampu memenuhi, jadi penuh antara langit dan bumi. Ya, langsung penuh. Penuh dengan kalimat tersebut, jadi kebajikan, subhanallah. Ya. Nah, ini yang dijelaskan. Wa ma'lumun ma baina sama'i wal ard minal fada'il wasi'. Ya, padahal telah diketahui bahwa apa yang ada berada di langit dan bumi itu adalah hamparan yang sangat luas. Ya, kita lihat ke langit kayak enggak ada ujung. Kita naik pesawat sampai di atas awan, kita pikir kita udah paling tinggi, ternyata jauh lagi. Ya, jauh lagi. Ya. Wa qad ja'a fi hadis Ibnu Abbas, telah terdapat keterangan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam sa'alahum, pernah bertanya kepada mereka, kepada para sahabat, hal tadruna kam bainas sama'i wal ard, kata Rasulullah SAW, apakah kalian mengetahui berapa jarak antara langit dan bumi? Qala qulna Allah wa rasuluhu alam, kata Ibn Abbas, kami menjawab Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ya, ini kalau Rasul masih hidup, kalau Rasul sudah wafat kayak sekarang, kita jawabnya Allah alam aja. Ya. Qala bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin, kata Rasulullah SAW, jarak antara keduanya adalah seperti jarak perjalanan 500 tahun. Ya. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanatin. Ya, dan jarak antara setiap langit dengan langit berikutnya, langit pertama sampai langit kedua, kedua sampai ketiga, sampai langit ketujuh, itu jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Ya. Itu. Dan langit itu tebal. Langit itu bukan tipis. Langit itu tebal, kata Rasulullah SAW. Wa kisabu kulli sama'in, dan tebalnya setiap langit. Ya, jadi langit itu bukan kayak atap kita itu yang tipis. Tebal. Ya. Dan tebalnya itu tebalnya itu ya, setiap langit antara jarak perjalanan 500 tahun. Ya, tebalnya. Jadi kalau dari bumi mau ke langit pertama, biar berada di langit pertama, itu 1000 tahun perjalanan. 500 tahun jarak antara bumi dan langit, dan tebalnya dari pangkal langit itu, dari dasarnya itu sampai ke permukaan, itu 500 tahun juga. Hah? 500 tahun juga. Ya. Sampai ke langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu Sidratul Muntaha. Terus nanti ada samudra air. Ya. Yang air ini kedalamannya 500 tahun perjalanan juga. Dari permukaan sampai dari dasar pangkal sampai permukaan. Dan di situ ada awal malaikat-malaikat yang memikul arsy. Dan di atas air itulah arsy. Dan Allah beristiwa tinggi di atas arsy. Hah? Oh, jauh lagi. Ya, karena nanti ada kursi lagi. Ya. Jauh lagi. Enggak bisa tebak lagi. Enggak bisa. Karena di atas permukaan air itu arsy itu jauh lagi tinggi lagi karena arsy makhluk Allah yang paling tinggi. Di air itu ada malaikat. Ya. Nah, yang malaikat itu yang malaikat paling besar. Ya, jarak antara ya kuping dengan pundaknya aja 500 tahun perjalanan itu malaikat yang paling besar. Itu yang memikul arsy. Tabarakallah. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Nah, subhanallah. Ya, fahatani al-kalimatan, maka inilah dua kalimat. Idza qalahuma al-insan, apabila seseorang mengucapkan dua kalimat tersebut bisidkin wa niyatin khalisatin, dengan jujur dan niat yang ya yang khalisah, niat yang tulus ya. Yamla'ani, itu kalimat, dua kalimat tadi akan memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ya, memenuhi antara langit dan bumi. Ala si'ati ma bainas sama'i wal ard. Ya. Ya. Memenuhi seluas langit dan bumi. Li'idhami hatainil kalimatain. Karena agungnya dua kalimat tersebut. La lilafzihima. Bukan karena sekedar lafadznya saja. Ya. Bukan karena sekedar melafadzkan dengan lisan saja. Lakin ma'nahuma al-amal bihima. Namun maknanya ialah mengamalkan kedua kalimat tersebut. Falaisal maqsudu at-talaffuza bil lisani faqat. Maksudnya bukan sekedar melafadzkan dengan lisan saja. Bal labuda an ya'mala bihima. Mesti mengamalkan keduanya. Ya. Nah, kalau seorang alham memuji Allah, dia mesti juga mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang menyerupai makhluk, dari sifat-sifat yang mengandung kekurangan. Nah, barakallahu fikum. Dia sandarkan nikmat hanya kepada Allah. Ya. Baik. Wassalatu nurun. Dan sholat adalah cahaya. Ya. Sampai sini aja dulu kali ya. Nah, kita baca Al-Jurumiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, stop. Astagfirullahaladzim.